akan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami yang mana yang tak akan marah? Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan kasih sayangmu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh, oh. Agar engkau sadar istriku sayang. Suami yang mana yang tak akan marah? Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Oh, oh, oh, oh. Sadar istriku sayang. Suami yang mana kan batal di rumah? Setiap pulang kerja engkau tiada.